إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سيدان جمع برباهاجيا Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita kaum muslimin, khususnya kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tiada kata lain untuk saling menasehati, untuk memperingatkan adalah kalimat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Yani usikum bil haqq wa'usikum bis-sabr, saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling menasehatkan dengan kesabaran. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tidak ada nasihat yang lebih baik, yang lebih bagus dari kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang namanya takwa adalah menghindarkan dari azab Allah, takutlah dari azab Allah, dan jangan cuma memikirkan diri kita sendiri, tetapi yang merupakan di bawah tanggung jawab kita. Bahwa kita kaum muslimin, khususnya laki-laki, memiliki tanggung jawab yang juga harus kita lindungi dari adab Allah, yang harus kita jaga dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kali ini kita ingatkan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hindarkanlah diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala sudah memilih dan sudah menentukan bahwa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi para wanita. Maka mereka kaum laki-laki memiliki tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang lebih berat. Mereka bertanggung jawab terhadap keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Sehingga Allah katakan kepada kaum laki-laki, qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Maka kita kaum muslimin, apakah kita ini dalam keadaan sudah berkeluarga atau nanti suatu saat akan berkeluarga, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian kaum laki-laki dan kita semuanya kaum laki-laki sebagai qawwamun, ar-rijal qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Kata Allah, laki-laki merupakan pemimpin bagi para wanita karena Allah telah memberikan kelebihan di atas sebagian yang lain dan juga wabima anfaqu dan karena apa yang mereka nafkahkan. Maka tanggung jawab kaum laki-laki, kaum pria adalah mereka bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, memberi nafkah mereka secara lahir dan batin. mempertanggungjawab terhadap mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan itu tanggung jawab laki-laki. Dan sesungguhnya para wanita yang bekerja mencari ma'isyah, ini suatu penyimpangan dari hukum asal, suatu kelainan yang tidak diperintahkan, atau sesuatu yang merupakan alamatus sa'ah. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah para wanita membantu bekerja mencari ma'isyah, membantu laki-laki. Padahal itu adalah tugas dari kaum laki-laki untuk bertanggung jawab terhadap mereka para wanita di dunia ini, khususnya masalah ma'isyah. Kemudian yang berikutnya yang lebih penting dari itu, juga rijal qawwamuna 'alan nisa, berarti mereka harus memimpinnya, membimbingnya untuk meniti jalan yang lurus, untuk meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala, siratal mustaqim, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita kaum laki-laki juga, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, perintahkanlah keluarga kalian untuk salat dan juga sabar di atasnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, di antara kewajiban-kewajiban mereka kaum laki-laki terhadap keluarganya adalah memberikan ilmu din, mengajarkan ayat dan hadis, mengajarkan ilmu agama, membimbing dengan ayat dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya dan mempertanggungjawabkan mereka-mereka kaum laki-laki. Allah akan tanya kepada mereka para pemimpinnya, bagaimana dengan istrimu? Bagaimana dengan anak-anakmu? Karena sesungguhnya kalian kaum laki-laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sesungguhnya seluruh kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, sehingga harus mengetahui dan harus mengawasi kemana dia bergerak, kemana dia berjalan, halal atau haram. Kalau itu perkara yang halal, apalagi perkara yang sunnah, maka dukunglah. Tetapi kalau berjalan kepada yang haram, kepada kemaksiatan, maka tegurlah. Itu tanggung jawabmu, wahai kaum laki-laki. Itu tanggung jawab kalian, wahai kaum pria. Allah sudah menyatakan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jangan anggap remeh mereka para wanita. Para wanita itu walaupun naqsatu dinin wa aqlin, walaupun mereka lemah agamanya, lemah akalnya, tetapi kata Rasulullah SAW di dalam satu riwayat, bahwasanya tidak ada orang-orang yang lemah akalnya dan lemah agamanya bisa taglibu ala rijalil aqwiya, tetapi bisa mengalahkan laki-laki yang kuat, melainkan mereka para wanita. Yani walaupun mereka lemah dalam sisi fisiknya, walaupun mereka lemah akalnya, walaupun mereka lemah agamanya, tetapi mereka bisa taglib ala rijalil aqwiya, bisa mengalahkan laki-laki yang kuat. Betapa banyak kaum laki-laki dipimpin oleh para wanita dalam keadaan mereka tidak bisa mengatur istrinya, tidak bisa mengatur keluarganya, tidak bisa mengaturnya kepada arah yang benar, justru mereka yang tunduk pada istrinya. Dia mau bergerak, tanya, bolehkah wahai istriku? Dia mau berjalan kepada yang hak, mau ikut daurah, mau ngaji, mau mencari ilmu, tanya, bagaimana wahai istriku, bolehkah aku pergi? La haula wala quwata illa billah. Apakah dunia sudah terbalik? Apakah sekarang ini sudah zaman akhir zaman, sebentar lagi hari kiamat akan tiba? Sungguh aneh. Wallahi, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ternyata yang terjadi sekarang, an-nisa qawwamat 'alal rijal. Wanita-wanita yang memimpin para laki-laki. Sungguh terbalik. Kalian yang mestinya menyatakan kepada mereka, kepada istri-istrinya, kerjakanlah ini, kerjakanlah itu, ambillah ini, ambillah itu. Ini adalah yang baik, ini jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti yang akan ditanya kita kaum laki-laki, yang akan ditanya adalah kalian, wahai para suami. Yang akan ditanya oleh Allah adalah bagaimana kalian, bagaimana memimpin istrimu, bagaimana anak-anakmu, sehingga walaupun mereka yang salah, kamu akan tertimpa tanggung jawabnya. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu dalam keadaan membiarkan mereka bermaksiat? Dan ikhwan fillah na'azakumullah, cinta kepada manusia, cinta kepada istri khususnya, itu adalah cinta yang tidak bisa 100%. Cinta yang tidak boleh secara lengkap, secara keseluruhan. Karena cinta yang hakiki hanya kepada Allah. Kepada Allah. Dan baru kemudian cinta kepada manusia dalam rangka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai karena cintanya pada seorang perempuan, cintanya pada seorang manusia, kemudian mengatakan, aku akan lakukan apapun yang kau mau. Aku akan kerjakan apapun yang kau inginkan sayangku. Sampai yang maksiat, sampai yang haram. Wallahi walaupun di dunia kamu saling sayang menyayangi, nanti yaumul qiyamah akan saling memaki, akan saling mencaci dan saling menyalahkan. Engkau wahai suamiku, kenapa tidak membimbingku kepada yang halal? Engkau wahai suamiku, kenapa tidak mendidik aku, mendidik agama sehingga aku selamat dari api neraka? Akan menyalahkan kamu dengan betul-betul, menyalahkan dengan kalimat yang sangat keras, sangat besar. Kenapa? Karena azab yang dirasakan sangat pedih. Karena kemurkaan Allah sangat mengerikan. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Quran, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqun. Sungguh kata Allah, al-akhillau, orang-orang yang saling cinta mencintai, saling berkasih sayang di dunia, yauma idzin, pada hari itu nanti, pada hari kiamat, ba'dhum li ba'dhin adu, sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lainnya. Yang di dunia saling mencintai, menjadi saling bermusuhan. Yang di dunia saling menyayangi, saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang takwa, karena mereka cintanya karena Allah. Kalau ternyata istrinya melanggar sunnah, marah dia. Karena istrinya menyimpang dari yang halal kepada yang haram, marah dia, benci dia, dan kemudian dia menegurnya. Dan ketika istrinya jalan di jalan sunnah, berjalan di jalan yang halal, ketika istrinya mengamalkan amalan salehan, maka dia gembira dan semakin tambah cintanya. Maka cinta ini baru dikatakan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya tidak akan seseorang merasakan kelezatan iman kecuali kalau dia mencintai manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Khulafina azakumullah, diriwayatkan dalam sahih bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang tiga perkara ini ada padanya, maka dia pasti akan merasakan lezatnya iman. Apa tiga perkara yang akan bisa menjadikan kita merasakan lezatnya iman? Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih dari yang lainnya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala cinta. Dan cinta kepada Rasulullah SAW, ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Cinta kepada Rasulullah lebih daripada cinta kepada bapaknya, lebih daripada cinta kepada anaknya, dan lebih daripada cinta pada seluruh manusia. Ini yang pertama, mencintai Allah, mencintai Rasulnya lebih dari segalanya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Sehingga jadikanlah cinta kita pada keluarga kita, pada anak kita, pada istri kita adalah cinta yang karena Allah. Sehingga dia selalu membimbing dan saling menasehati di jalan Allah, saling mengajak, saling memerintahkan untuk meniti jalan Allah. Ini yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yaqra an yukdhafa fin-nar. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada penyimpangan, seperti bencinya seseorang untuk dilempar ke dalam api. Apakah ada seseorang yang mau melemparkan dirinya ke dalam api atau dilemparkan ke dalam api? Sungguh demi Allah, pasti semua akan menyatakan tidak mau dan akan takut dan benci. Maka sebagaimana bencinya kalian, sebagaimana tidak sukanya kalian dilemparkan ke dalam api, hendaklah kalian takut kepada Allah dan takut untuk kembali kepada kekufuran. Benci, tidak suka untuk kembali kepada kesesatan, kembali kepada kejelekan-kejelekan dan kesesatan penyimpangan. Sebagaimana takutnya kita untuk dilemparkan ke dalam api. Barang siapa yang tiga perkara ini ada padanya, maka wajada bihinna halawatal iman. Dia akan merasakan iman itu lezat, iman itu indah. Akan merasakan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan pahalanya di dunia dan di akhirat. Allah berikan di dunia mawaddah warahmah, keluarga bahagia, keluarga sakinah, walaupun dengan apa adanya, mereka dalam keadaan tentram, dalam keadaan lapang dada, dalam keadaan hatinya sangat luas, sangat lezat, nikmat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Sesungguhnya kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan dunia. Allah yang memberikannya. Khonifidin a'azakumullah, ternyata kata Rasulullah, akan bisa kita rasakan kelezatan-kelezatan iman, ketentraman hati, kalau tiga perkara ini ada pada kita. Maka usikum wa nafsiya bitaqwallah, aku wasiatkan kepada hadirin dan tentunya kepada khatib sendiri untuk bersama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan memimpin para istri-istri kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di samping tanggung jawab harta menafkahi mereka, tanggung jawab kedua adalah membimbing mereka dengan agama, dengan Quran wa sunnah, dan juga melindungi mereka dengan memerintahkan pada mereka berhijab. Betapa banyak kita bertanggung jawab terhadap para wanita. Apakah wanita yang merupakan istri kita, atau wanita yang merupakan anak kita, atau wanita yang merupakan saudara dan adik-adik kita, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk memerintahkan mereka berhijab. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk berhijab, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan juga para wanita. Dan tentunya perintah ini kepada Rasulullah dan kemudian juga kepada mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah, kepada ahlu sunnah, kepada kaum muslimin yang mengaku berjalan di jalan Rasul, perintahlah, perintahkanlah kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak perempuan kalian, dan kepada wanita-wanita yang di bawah tanggung jawab kalian, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, hendaklah mereka memakai hijab dan menutupinya seluruhnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Ibn Abbas, makna idna adalah menutupkan ke seluruh tubuhnya, kecuali mata lidharurah, kecuali mata karena darurat untuk berjalan, sehingga sebagian menyatakan hanya mata kiri, yang penting dia bisa berjalan, atau yang menyatakan dua matanya untuk berjalan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, makna idna, yudnina alaihinna min jalabibihinna, adalah menghijabi mereka. Kalau mereka berjalan mutabarrijat, kalau mereka berjalan dalam keadaan kasiatin ariyat, dalam keadaan berpakai pakaian tapi telanjang, berpakai pakaian tetapi tidak menutupi auratnya, maka yang bertanggung jawab adalah para suaminya, yang bertanggung jawab adalah bapak-bapaknya, yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Bagaimana dengan ayat Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, apakah kalian tidak memiliki cemburu? Apakah kalian sudah mati rasa cemburunya? Padahal dikatakan la yadkhulul jannata dayyuth, enggak akan masuk surga dayyuth. Siapa dayyuth? Orang-orang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan. Laki-laki yang dalam keadaan membiarkan istrinya berjalan dalam keadaan telanjang, tidak memakai jilbab, tidak memakai kerudung, bahkan memakai pakaian tapi ketat, memakai pakaian tetapi tembus pandang. Wallah, orang ini dalam keadaan dayyuth, tidak memiliki rasa cemburu, tidak memiliki rasa marah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, sungguh mereka bukan sayang pada istrinya tapi kejam pada istrinya, bukan cinta pada istrinya tapi jahat kepada istrinya. Dia tidak menjaganya dari azab Allah, dia tidak menjaganya dari kemurkaan Allah, tidak menjaganya dari ancaman-ancaman Allah kepada mereka para wanita. Yang kasiatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna ka'aslimatil buktil ma'ilah, wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, mal wanita-wanita yang rambutnya disanggul, wanita-wanita yang demikian-demikian, yang kata Rasulullah, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, enggak akan masuk surga, bahkan enggak akan mencium bau harumnya surga. Ikhwan ibn a'azakumullah, apakah suami yang membiarkan istrinya demikian adalah wanita yang baik, istri yang baik, atau suami yang baik? Apakah suami yang membiarkan istrinya dalam keadaan tidak memakai hijab, apakah dia dalam keadaan orang baik, orang yang sayang pada istrinya, cinta? Kadzab, sungguh saya katakan kadzab, dusta dia. Wallahi dia berdusta kepada Allah pertama kali, dan kemudian dia berdusta mendustai istrinya sendiri, aku cinta padamu, aku sayang padamu, karena dia membiarkannya berjalan di jalan api neraka, berjalan di jalan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan membiarkan la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, membiarkan mereka untuk tidak masuk surga, bahkan tidak mencium bau surga. Ikhwan fillah a'azakumullah, saya heran dengan apa makna cinta menurut mereka. Saya heran dengan apa makna sayang menurut mereka. Apakah sayang mereka maknanya membebaskan? Apakah makna cinta maknanya membebaskan mereka? Bebas mau berbuat apapun kamu. Mau menuju surga silakan, mau menuju neraka silakan. Apakah itu yang namanya cinta? Ikhwan ibn a'azakumullah, yang namanya cinta dan kasih sayang adalah mengajak mereka ke jalan yang lurus, ke jalan selamat, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan keridhoannya, ke jalan siratal mustaqim, membimbing mereka untuk berhijab, menjaga mereka dunianya dan akhiratnya, menjaga dunianya dilindungi dan juga menjaga akhiratnya agamanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan hijab yang paling baik, hijab yang paling bagus adalah rumahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para wanita, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah wahai para wanita, tetaplah di rumah-rumah kalian. Jangan tabarruj dengan tabarrujal jahiliyah. Jangan mejeng nampang keluar rumah dengan bersolek, keluar rumah dengan harum-haruman, jangan. Dan perintah ini harap diperhatikan oleh para suami, karena suami qawwamuna 'alan nisa. Maka hendaklah ingatkan mereka untuk tetap di rumah mereka kalau tidak ada perkara yang penting, kalau tidak ada perkara-perkara yang baik. Kalau ada perkara yang baik, maka silakan dengan dijaga, dengan dipantau dan seterusnya, karena hukum asalnya mereka adalah untuk tetap di rumah-rumah mereka. Hijab yang paling bagus adalah rumahnya, yang paling aman, yang paling tebal hijabnya adalah rumahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, menyatakan walaupun wanita sudah berhijab, walaupun dalam keadaan sudah berhijab yang syar'i, kalau terus keluar dan kemudian bersering-sering keluar, mejeng ke sana kemari, maka diperintahkan untuk dirusak hijabnya supaya tidak keluar. Disiram dengan sesuatu yang mengotorinya, yang tidak akan hilang. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa maknanya? Maknanya supaya dia tidak keluar lagi dari rumahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, nasallahu taufiq. Wa nasallahu ta'ala al-hidayah wa rahmah. Wa nasallahu ta'ala an yuwaffiqana. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kita taufiq untuk bisa membimbing istri-istri kita, bisa membimbing anak-anak kita, bisa membimbing keluarga kita, karena tanggung jawab di hadapan Allah sangat besar. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kalau mereka para wanita dalam keadaan terpimpin, dalam keadaan memiliki penanggung jawab, maka niscaya mereka akan berjalan dengan lurus. Niscaya mereka akan menjadi sekolah yang baik buat anak-anak mereka. Karena al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta jilan thayyibal a'raq. Dikatakan dalam pepatah, dalam sebuah syair, al-ummu madrasah. Yang namanya ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kalian. Idza a'dadtaha, kalau engkau siapkan sekolahan kalian, maka engkau mempersiapkan satu generasi yang baik, satu generasi yang bagus, satu generasi yang istimewa. Kalau saja sekian puluh orang ini memimpin istri-istrinya, dan istrinya menjadi sekolah buat anak-anaknya, maka berapa anak nanti akan menjadi generasi ahli sunnah, generasi kaum muslimin yang berilmu dan bertakwa. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan diperintahkan agar ketika membimbing istri-istri, membimbing para wanita, tidak seperti berbicara dengan laki-laki, atau tidak seperti kita sikapi terhadap laki-laki. Karena mereka, para wanita, adalah mereka adalah makhluk yang lemah, yang dikatakan dengan ungkapan tulang rusuk yang bengkok. Kalau kalian kerasi, patah dia. Kalau kalian biarkan, akan terus bengkok. Sehingga hendaklah dibimbing dengan baik, dinasehati dengan kasih sayang, dan dalam keadaan terus diajarkan ilmu, ayat demi ayat, hadis demi hadis, sehingga jadilah kaum laki-laki sebagai pemimpin yang baik buat para wanita, menjadi pemimpin yang membimbing mereka dengan kasih sayang. Dan Rasulullah SAW menyatakan, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Kata beliau alaihi salatu wassalam, bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap istriku. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, bagaimana Rasulullah adabnya dengan istrinya di rumahnya? Kadang-kadang membantu, kadang-kadang dia mendukung pekerjaan istrinya di rumahnya, dan itu bukan aib, bukan suatu yang rendah atau menghinakan, tidak sama sekali. Justru itu memuliakan dan menunjukkan bahwa orang tadi orang yang memiliki kasih sayang. Maka kasih sayang itu disinilah tempatnya, bukan membebaskan mereka untuk bermaksiat, bukan membebaskan mereka untuk bertabarruj, bukan membebaskan mereka untuk membuka hijab, tapi yang namanya kasih sayang adalah berikanlah kebaikan-kebaikan buat mereka. Di antara kebaikan buat mereka dalam membantu mereka di rumah-rumah mereka, ketika mereka berat dalam mengerjakannya, beban beratnya kamu bantu, maka itulah kebaikan. Khairukum khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap istriku. Ikhwan ibn na'azakumullah, yang demikian adalah sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga lengkaplah. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula berkurang-kurangan. Tidak kemudian diktator kejam, tidak pula mengumbar mereka, membebaskan mereka. Tetapi berikanlah kasih sayang pada mereka, tetapi tetap dalam garis-garis Allah. Berilah kecintaan dan kasih sayang pada mereka, tetapi tetap di dalam garis-garis sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sayangnya ahlus sunnah adalah sayang pada mereka dunianya dan akhiratnya. Memikirkan kebaikan mereka yang di dunia dan juga memikirkan kebaikan mereka nanti di akhirat. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, dengan demikian kita saling menasehati, saling mengingatkan untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian untuk menjaga para istrinya masing-masing, keluarganya, anak-anaknya, untuk tetap di jalan yang lurus. Nasallahu taufiq wal hidayah wa nasallahu ta'ala ayyajalana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.